قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. قال أي نبي الله صالح بركات النبي صالح عليه الصلاة والسلام يا قوم وهي قومه أرأيتم إن كنت على بينة من ربي بغيران بن بكاليان خلاص عندي أكو برادة لأتس بينة dari Rabbku, ayat burhan, wa yaqin minni, aku berada di atas burhan wa yaqin, di atas ilmu dan yaqin dariku, wa atani minhu rahmatan, dan Allah memberikan rahmat kepadaku. Iman alaih berisalatu wahai Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan risalah nubuwah dan wahyu kepadaku. Abu tabi'ukum ala ma antum alaih wa ma tad'unani ilaih, apakah aku harus mengikuti kalian, mengikuti jalan kalian? Wama tada'unani ilaih, dan dari apa yang kalian ajak kepadaku untuk mengikutinya. Fama yansuruni minallah, kalau begitu siapakah yang akan menolong diriku selain daripada Allah? In asaituhu, kalaulah seandainya aku bermaksiat pada Allah, fama tazidunani ghaira taksir, sehingga tidaklah kalian menambah kepada diriku melainkan ghaira taksir, bukan kerugian dan bukan mara bahaya. Nah, kama tazidunani ghaira taksir, tidaklah kalian menambah kepada diriku melainkan kerugian dan mara bahaya karena bermaksiat pada Allah, menolak perintah Allah dan Rasulnya, membantah risalah yang dibawa oleh Rasulnya, padahal sebelumnya Nabi Saleh AS mengatakan Araitum in kuntu ala bayinati min Rabbi, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya aku berada di atas bayyinah, dalil yang kuat yang datang dari Rabbku, yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menolong, diberikan kepada Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang datang kepadanya rahmat dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi karena kaumnya tetap seperti itu. Nah, tidak mau mengikuti Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, maka tidaklah menambah melainkan marah bahaya. Karena sama saja dia bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, justru akan mendatangkan bahaya dan malapetaka. Waliyadzubillah. Wa ya qawm hadhi naqatullah lakum ayah. Wahai kaumku, ini adalah unta Allah bagi kalian sebagai ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah. Sehingga digilir lah syirbu minal bi'ir yauman, satu hari unta ini harus minum dari sumur. Semua yang syarabun aku lah mendirihha. Walam syarabun yaum ma'lum. Dan silakan bagi manusia untuk minum air susunya pada hari yang sudah ditentukan. Fadharuha ta'kulu fi ardillah. Janganlah kalian fadharuha ta'kulu fi ardillah, maka biarkanlah unta Allah ini cari makan di rerumputan. Laisa alaikum min mu'natiha wa 'alfiha syai, sehingga kalian tidak dibebankan untuk mencari makanan, cari rumput untuk unta tersebut. Tetapi apa, wala tamassu habisui, jangan kalian sembelih, tidak boleh disembelih. Fa ya'khudzukum 'adzabun qarib, kalau kalian sembelih unta ini maka kalian akan diazab dengan siksaan Allah secepatnya. Faqaruha, tetapi malam mereka menyembelihnya. Tapi malam mereka menyembelihnya. Faqala lahum Saleh, maka dikatakan oleh Nabi Saleh kepada mereka, tamattu'u fi darikum thalatha ayyam, silakan bernikmat-nikmat kalian 3 hari. Dalika wa'dun ghairu makdzub, yang demikian adalah janji dari Allah, pasti terjadi, tidak akan dusta. Ballahu damin wuku'i, pasti janji Allah subhanahu wa ta'ala terjadi. Wallahul musta'an. Nanti akan dilanjutkan bahwasanya mereka akan diazab. Nah, diberikan siksaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Menantang Allah azza wa jalla wa liyadu billah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.